sana, salah prasangka pernah terjadi. Gemelut datang membara, saling mendera sesama kita. Awalnya datang cerita ini dari hati yang cemas, terbalut rasa curiga seolah ini harus terjadi. Selalu di antara kita semua terdapat perbedaan citra, namun itu soal biasa dalam persahabatan. Di antara